kesempatan ya gue ngomong ya. Kita masuk segmen selanjutnya. Terus mungkin maaf ya kalau hari ini sepi, aku cuma sendiri di sini dengan seorang kakak Gaby di sini sebagai editor aku. Karena apa ya? Teman aku, dua orang temanku lagi ada pelayanan juga. Jadi kita harus semangatin guys. Ya sahabat Alitakum, kita harus semangatin, kita harus doain ya. Semoga mereka pelayanannya lancar, semua urusannya lancar gitu. Nah, hari ini kita udah bahas tadi ya tentang pujian penyembahan. Tadi gue udah ngomong panjang lebar banget tuh ya, panjang lebar ya, kali tinggi mungkin ya. Nah, tentang pujian penyembahan. Nah, tapi kan kalau gue ya udah bosan kali ya dengerin suara gue walaupun kita baru siaran seminggu gitu. Tapi mungkin ada yang bosan-bosan nih denger suara gue. Gue mau telpon salah satu temen gue. Ya semoga dia menjawabnya satu orang ya, karena dia sekarang lagi pemuritan nih guys. Kebetulan pemuritannya lagi pemuritan juga pemusik. Jadi kita coba mau tanya tentang pandangan dia atau pandangan mereka tentang apa sih pujian penyembahan bagi mereka, dan seberapa penting pujian penyembahan itu dalam sebuah ibadah, terus dalam sebuah kebaktian, dalam sebuah komsel, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus terus stay tune, karena nanti di akhir kita akan nyembah bareng. Aku gak ngerasa aku hebat sih, cuman ya gak apa-apa ya. Izinkan aku untuk pimpin teman-teman, sahabat Alitakum semua. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Oke. Kita coba mau telepon dulu ya, sebentar. Oke, nih sudah ditelepon, tinggal kita tunggu diangkatnya saja. Coba ya. Semoga orangnya gak sibuk nih. Halo, Shalom. Shalom. Shalom. Dengan Kak Obaja benar? Iya, dengan Obaja. Yeay. Kak, lagi sibuk gak nih, Kak? Iya. Ya ampun Kak, galak banget sih. Jawabnya iya doang. Iya, lagi siarannya. Oke, Kak lagi sibuk apa nih? Ganggu gak? Mau nanya-nanya boleh kan? Boleh, boleh nih. Lagi pemuritan aja kok. Tapi wih, pemuritan apa tuh Kak? Pemuritan musik. Wih, jadi pas ngajarin banget dong. Hari ini tuh di Yo lagi bahas juga tentang pujian penyembahan. Jadi ya Tuhan yang mereka-rekakan ya, semuanya jadi nyambung. Oke, Kak mau nanya nih soal pujian penyembahan. Kan kalau yang aku tahu nih, kan Kakak juga salah satu senior aku tentang pujian, di bidang pujian penyembahan lah ya. Senior aku, dan pasti seenggaknya Kakak punya pengalaman yang lebih banyak lah. Menurut Kakak nih, mungkin bisa sharing ke sahabat Alitakum, pujian penyembahan itu menurut Kakak tuh kayak gimana sih? Dan dampaknya itu, maksudnya gini, penting gak sih harus dilakukan atau enggak, atau kita khotbah aja atau gimana? Coba monggo dikasih tahu. Ya kalau membahas pujian penyembahan kan luas banget ya, buat seluruh sahabat Alitakum Radio, mungkin juga pelayanan di gereja. Cuman kalau pertanyaannya itu penting atau enggak, itu sangat penting, karena baik mau itu pujian ataupun penyembahan itu adalah sebuah hubungan, sebuah ekspresi syukur kita kepada Tuhan, baik itu lewat nyanyian, lewat angkat tangan, lewat menari mungkin. Tapi kan ini juga mungkin penyembah sekarang lagi untuk apa, para penyembah ya, betul ya? Betul, betul. Ya, dampaknya penting gak sih? Itu penting banget ya, karena ada orang-orang yang diselamatkan dengan 1-2 lagu penyembahan yang pas, dan itu dia ketemu Tuhan di sana dan hidupnya pasti berubah. Gak mungkin orang dengan lagu dia ketemu Tuhan, misalnya nyanyi seperti Rusa Yesus Yesus, dan dia ketemu Tuhan di lagu itu, hidupnya pasti akan ada yang berubah. Mungkin dia tadinya nakal, begitu dengar lagu itu ketemu Tuhan, dan akan ada progres, ada perubahan. Mungkin juga tadi dia nya nggak punya iman dengan hidupnya sendiri, begitu nyanyi dengar lagu apa ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dia tahu dia raja walinya Tuhan, ada firman juga yang masuk di sana. Jadi pujian penyembahan itu sangat penting bagi semua orang, baik untuk memperkuat diri sendiri, baik untuk jadi berkat buat di gereja, untuk para jemaat, bahkan juga itu untuk hubungan kita sama Tuhan. Kira-kira gitu sih, Pan. Wih, luar biasa. Benar-benar. Setuju. Nah, terus untuk kakak sendiri nih, kan kakak juga masih aktif nge-WL, segala macam ya, pemuritan juga, pemusik. Ya. Maksudnya ada gak sih, Kak, kayak ayat pegangan kakak gitu, mungkin berkaitan dengan pujian penyembahan yang membuat kakak mungkin yang dulunya, bukan dulunya ya, mungkin pernah jenuh atau apa, terus tiba-tiba karena lihat ayat itu, wah ini ayat gue banget gitu, kayak Tuhan makasih nih, Tuhan kasih sendiri ayatnya, kayak gitu. Ada gak, Kak? Ya, beberapa rema sih ada ya. Boleh sharing dong, Kak. Mungkin ada yang mau dengar juga nih, sahabat Tetaku butuh juga. Ya mungkin salah satunya ini ada di Roma 12 ayat 1 ya. Iya, oke. Mungkin aku baca dulu. Oh, boleh. Salah-salah gak apa-apa ya. Iya, boleh. Ya. Kalau gak salah sih gini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi masalah persembahan yang aku tangkap dan aku merema di hidupku ini adalah, ini bukan bagaimana kita nyanyi di depan orang ya, bukan waktu nyanyi di jadwal di gereja, tapi itu kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita difitnah orang, kita memilih bersyukur dan mengampuni. Waktu kita lagi di rumah, kita memilih melayani orang tua yang mungkin kita punya masalah dengan dia, atau juga mungkin di sekolah kita jadi berkat buat guru, buat murid-murid yang lain. Dan kira-kira itulah penyembahan yang bisa berdampak waktu kita mulai bisa nyanyi, atau kita nari, atau kita jadi aktor. Ya kira-kira itulah salah satu ayat yang ngerema dan jadi pegangan aku selama ini. Iya, luar biasa. Memberkati aku juga loh, Kak. Aku terharu, mau nangis ini. Haleluya. Terus, Kak, mau ini dong, Kak, dengerin sharing nih, sahabat Talitaku. Kakak selama ini pelayanan, ada gak yang kayak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin gak bisa dilupakan nih dalam pelayanan di WL, terus mungkin juga di pemuritan, atau kan kakak juga penari gitu. Ada gak pengalaman-pengalaman yang gak bisa dilupain? Bisa sharing, coba. Wah, banyak banget ya pengalamannya. Mungkin salah satunya adalah aku ini kan dulu nge-WL dan aku banyak gagal. Aku banyak gak berdoa, aku tidak persiapan dengan baik, aku terus suka dengan berzina, aku juga banyak tidak disiplin dengan banyak hal. Dan kemarin 2019 aku juga kan pelayanan sama Fania ke Beras Pagi ya. Iya, betul. Jadi kita sama-sama ada orang sama gereja Karo, sama gereja ada HKBP juga kalau gak salah, ada GPDI juga dan beberapa gereja lokal lainnya. Dan waktu kesempatan aku betul-betul berdiri di depan 15.000 orang, aku lihat anak-anak muda teriak sama-sama minta hujan lawatan, hujan pertobatan, dan itu keluar lewat hidupku dan hidup kita lah yang pernah gagal. Dan ternyata dengan anugerah, dengan kesempatan, dengan semua yang Tuhan kasih, kita bisa bawa lawatan. Dan untuk pertama kalinya aku nge-WL-in depan 15.000 orang, jumlahnya benar-benar steril itu. 15.000 ya, nggak kaleng-kaleng. Ya. Kaleng-kaleng, 15.000. Dan ya aku gak bisa lupain, aku betapa bersyukurnya dikasih kesempatan itu. Dan aku tahu yang jauh lebih besar sedang Tuhan siapin tahun ini dan tahun depan. Kira-kira gitu. Amin. Sukses terus ya, Kak, pelayanannya. Nanti bareng lagi sama Fania ya pelayanannya. Amin, Fania. Kamu juga semangat terus ya. Asik, disemangatin lo guys akhirnya. Terus terakhir nih, Kak, sebelum tutup nih ya, sebelum kita tutup teleponnya maksudnya. Ada gak mau sampein sesuatu buat sahabat-sahabat Talitakum nih yang lagi denger? Mungkin ada yang lagi bingung juga, stuck, pelayanannya stuck, terus juga lagi kehilangan arah, lagi kehilangan Tuhan di dunia, isanya tanda kutip nih ya, di dunia pujian dan penyembahan gitu kan, banyak juga kayak gitu. Mungkin ada nggak yang mau disampaikan? Ya boleh. Mungkin buat yang stuck kali ya, aku lebih yang ke-stuck atau sedang kehilangan arah. Yang pertama, pelayanan kita, pertama buat para WL, orang lain lompat dan nyembah Tuhan itu bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan. Jadi jangan pernah merasa itu karena kita. Jadi tapi kadang-kadang juga kita nggak boleh terlalu minder dan takut. Kenapa? Karena dengan minder dan takut Tuhan nggak bisa bergerak lewat hidup kita. begitu kita buka celah, kita apa bilang, Tuhan aku ini nggak bisa, itu kita udah bikin batas limit sendiri, padahal Tuhan itu kan unlimited, no limit. Iya, udah punya batas. Jadi apapun yang misalnya lagi stuck, Tuhan yang kami, yang kita sembah tuh masih sama kok, dia masih juga nungguin kita. Tuhan tuh lebih nungguin kita daripada kita nungguin Tuhan. Dia lebih mencari kita daripada kita yang mencari Tuhan. Jadi buat yang lagi stuck, ayo fight. Ada orang-orang yang harus kau selamatkan lewat nyanyianmu, lewat hidupmu, lewat penyembahanmu. Jadi bangkit dan bersinar lah. Gitu sih kira-kira. Wih, tepuk tangan dulu lah. Luar biasa sharing sore hari ini dari Kau Baja. Memberkati banget. Kak, satu lagi permintaan boleh gak nih? Kan dengar-dengar lagi pemuritan pemusik nih ya. Kan pasti kumpul nih ya sama anak-anaknya semua. Mungkin... Kenapa? Suaranya tuh rame ya, rame banget. Nah, mau minta coba satu lagu, dua lagu gitu. Anak-anaknya nyanyi, nyembah Tuhan. Nanti mungkin biarkan sahabat Ayat Akum juga jadi terberkati juga lewat penyembahan gitu. Oke, satu lagu dua rap ya, gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa, mau satu album juga gak apa-apa, seneng aku tuh. Iya, iya. Baru kita bikin dulu album ya, baru dipakein. Oh iya bener. Kode, oke. Silakan. Oke. Dalam nama itu. So here I love to be biasa, thank you banget. Kamu sadar lagi. Haleluya. Wih, luar biasa. Ngefans aku tuh sama kalian jadinya. Pengen bergabung jadinya, boleh gak daftar? Oke, benar-benar jadi berkat banget Kak Obaja, sukses pelayanannya, sukses pekerjaannya, semua apapun yang dilakukan, biar juga sahabat Ayat Akum pasti juga diberkati banget dan sharingnya Kak Obaja. Nanti kapan-kapan coba kita undang ya, datang ke sini jadi narasumbernya ya, langsung, gak usah lewat telepon, boleh kan Kak? Boleh dong. Asik. Oke deh. Thank you ya Kak. Silakan lanjutin pemuritannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless dadah. You. Dadah. Oke, luar biasa banget sih. Apa ya kayak ya kebetulan Kak Baja juga kan deket ya. Enggak deket banget sih. Entar deket kembali gue digosipin lagi ya. Kenal lah cukup lumayan gitu ya dan aku tuh banyak juga belajar dari hidupnya, dari semua istilahnya kita dulu pernah dimarahin bareng, kita pernah namanya dicaci maki bareng, ngadepin beberapa kayak aduh kita harus gimana bareng juga. Dan aku tuh benar-benar lihat betapa bijaksananya dia, betapa rendah hatinya, ya itu ya kembali lagi ya sahabat Ayat Akum. Jadi penyembahan itu tuh mungkin, pasti penyembahan itu tuh berpengaruh dalam karakter kita. Ya setiap manusia punya karakter yang jahat, pasti punya. Ya entah males, entah sombong, entah pemarah atau gimana. Cuman dengan kita nyembah Tuhan itu sama aja dengan kita kayak menyatukan frekuensi kita sama Tuhan gitu. Jadi kayak yang di dalam kita tuh bukan lagi milik kita. Roh kita itu bukan kita, tapi sepenuhnya roh Tuhan yang kendalikan kayak gitu. Jadi aku benar-benar sangat diberkati banget sih, dan aku harap semua yang mendengarkan pada sore hari ini, sahabat Tali Takum semua yang mungkin tadi lagi stuck, lagi kehilangan arah, kalian para WL, kalian para pemain musik, terus para penari yang semua yang bergerak di bidang puja penyembahan ataupun yang bukan. Tapi kan kembali tadi aku bilang ya, pujian penyembahan itu dalam setiap hari. Kita itu juga pujian penyembahan. Semoga diberkati juga dengan sharing ini. Nah, aku mau bahas tentang yang namanya persembahan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang tadi Kak Obaja bilang gitu ya. Sejujurnya aku juga gak terlalu hafal sih ayatnya yang lengkapnya gimana. Pokoknya yang kudus dan yang berkenan, intinya seperti itu. Dan sejujurnya gini ya, terkadang kita suka kasih nih, terutama pemain musik, terutama POL atau apa, kita suka kasih ke Tuhan itu cuman kayak sisaan. Hah? Maksudnya sisaan tuh kayak gimana? Ya jadi ceritanya kayak gini, maksudnya aku kayak terkadang nih kita lagi pelayanan, kita berdiri di atas mesbah, di atas panggung, mimbar, itu yang kita rasakan tuh malah yang harusnya jadi kemuliaan Tuhan malah jadi kemuliaan kita. Tuhan yang dikasih sisanya, pokoknya gue cium dulu dalam-dalam, ini kemuliaan hanya bagi gue gitu intinya ya. Tapi kita kasih Tuhan tuh sisaan, itu maksudnya. Yang kedua maksudnya adalah apa? Terkadang mungkin dalam setiap persiapan kita mau pelayanan atau apa, kita cuma hanya kasih sekedar. Itu sama aja kayak ngasih recehan kali ya ke hadapan Tuhan, padahal Tuhan punya segalanya gitu. Dan kayak lu kurang ajar banget gitu kan. Nah aku mau kayak yuk kita sama-sama belajar. Tadi kan di poin yang tadi udah banyak ya, tentang kita harus bersyukur, kita harus memuji Tuhan setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari, biasakan jadi gaya hidup kita. Nah yang untuk yang kali ini, aku mau ajak untuk yuk kita sama-sama serius sama Tuhan. Pujian penyembahan itu tuh sepenting itu loh guys, yang tadi di-sharing Kak Oba aja tuh bener banget. Pujian penyembahan itu kalau ada lebih tinggi bahasanya dibandingkan kata yang penting tuh apa ya, lebih bermakna ya, apa sih, gue gak tahu lah ya, pokoknya bahasanya gitulah. Aku tahu sahabat Talita, aku pasti tahu, ngerti lah ya maksudku apa. Jadi kayak memang penting banget gitu loh, gak bisa, apalagi kalau yang kita yang labelnya tanda kutip penyembah, pelayan mimbar, imam Lewinya Tuhan. Ya gimana kalau misalnya kita mau pimpin penyembahan tapi kita aja gak pernah nyembah? Itu kan logika ya, dan pasti kita tahu lah gak akan mungkin gitu. Jadi yuk kita sama-sama ubah gaya hidup kita, sama-sama istilahnya harus balik lagi ya, punya hati yang mau menyembah juga sih. Karena banyak orang merasa dirinya tuh bisa gitu, apalagi kalau yang suaranya bagus, terus main musiknya jago, narinya jago. Terkadang masih beberapa yang kayak pastilah kayak kemuliaan bukan hanya untuk Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, tapi kemuliaan hanya kemuliaan untuk Tuhan, tapi bagi dua kan gak mungkin gitu loh. Sedangkan kita aja bisa nyanyi, kita aja bisa main musik, kita bisa nari, itu semua karena Tuhan. Jadi benar-benar penting istilahnya untuk kita menyadari bahwa ya balik lagi ke poin satu ya, harus bersyukur. Jadi emang penyembahan itu sesimpel itu sih guys sebenarnya. gak yang ribet gitu ya, harus apa kek, harus bahasa roh kek, harus pakai lagu apa kek, harus lagu how great, harus lagunya ini, enggak gitu gitu loh. Tapi penyembahannya itu adalah yang, bunyi gitar gua. Tapi penyembahan itu harus yang keluar dari dalam kita, dari kesejatian kita. Lu lagi marah ya, lu doa sana, mungkin dengan keadaan marah ya mau gak mau gitu ya. Terus lu lagi minder, lu lagi takut, lu lagi galau, lagi baper, lagi apa, ya hadap ke Tuhan gitu, gak ada cara lain. Dan balik lagi ya ke yang tadi Kak Obaja bilang, penting banget dalam sebuah ibadah untuk istilahnya punya pujian dan penyembahan yang berkualitas ya. Berkualitasnya bukan dalam artian hanya sekedar, maksudnya bukan hanya instrumen, apa, mainnya skillnya bagus gitu ya, terus nyanyinya pakai teknik oktav berapa gitu ya, enggak gitu. Cuman kayak kamu harus percaya pujian penyembahan itu berdampak. So, harus dipersiapkan dengan baik. Harus sadar ketika kita walaupun kita di depan mimbar, kita di atas panggung ya, kita melayani banyak, mungkin sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu orang, tapi tetap kita harus tahu kita itu siapa di hadapan Tuhan, dan itu yang membawa kita bisa menyembah Tuhan. Gitu guys. Ajaib sih hari ini. Sebenarnya jujur gue rada capek juga sih ya ngomong sendiri, cuman ya semua ada hikmat, hikmahnya, hikmat ya, hikmat apa hikmahnya, ya itulah ya, ada faedahnya. Semua hari ini aku pengen, abis ini kita mau nyembah bareng-bareng. Suara, maafkan suaraku yang biasa aja, lagi abis juga suaraku, maafin juga pemainan gitarku yang B aja. Cuman aku harap lewat sore hari ini kita nyembah Tuhan bareng-bareng, seenggaknya kita diingatkan Tuhan bahwa ya kita itu tugas kita menyembah Tuhan gitu. Tuhan gak bisa nyembah dirinya sendiri. Jadi ya sahabat Alitakum, kita yang harus sembah Tuhan. Oke. Segmen ini sangat luar biasa. Aku benar-benar sangat diberkati dengan pujiannya yang tadi dinyanyikan sama pemuritannya Kak Obaja, terus juga dengan sharingnya Kak Obaja, sangat luar biasa. Aku harapkan yang sama juga bagi sahabat Talitakum. So jangan kemana-mana, tetap di 107,8 FM Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Stay tune guys.